sini di gelap malam. Jumpa kita pertama setelah aku merah, ku coba menemuk agar hati tak tersiksa. Di sini di gelap malam. Malam, ku menanti.